الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى Ya masuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke 32 dan setelahnya dari surah An-Najm. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahish." Adapun orang-orang yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Baik, dosa-dosa besar ini dikatakan oleh para ulama semua dosa yang dengannya diancam hukuman api neraka di hari akhirat atau hukum had di dunia atau laknat Allah Subhanahu wa taala dan murka Allah Subhanahu wa taala bagi pelakunya, maka ini namanya dosa besar. Ini namanya dosa besar. Jadi bukan cuma 7. Baik. Tapi banyak. Baik, ya di antaranya ya 7 itu yang dikatakan Rasulullah SAW. Sab'u minal mubiqat, 7 perkara yang menghancurkan seseorang, membinakan seseorang. Baik. Asyirk billah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, wasihr, melakukan perbuatan sihir, menyihir, belajar dan menyihir. Waklu riba, makan riba, aku mal yatim, memakan harta yatim. Baik. Dan yang lainnya barakallahu fikum dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sariqah, mencuri, qatlun nafs allati haramallah. Baik. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadbul muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh orang lain atau perempuan baik-baik melakukan perzinahan dan seterusnya. Jadi kalau ini dijadikan patokan, maka kita ambil contoh sebagai contoh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim." Kalau kita sudah mendengar Rasul mengatakan salasun, 3 jenis orang, la yukallimhumullah yawmal qiyamah, tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat dengan pembicaraan rahmat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan untuk mereka azab yang sangat pedih. Artinya 3 ini sudah bisa kita katakan bahwa pelaku dosa yang akan disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dosa besar yang dilakukannya. Yang pertama al-mannan, al-musbil. Pertama al-musbil, orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki, apakah itu sarung, apakah itu celana, apakah itu jubah. Baik. Maka ini sesungguhnya masuk ke dalam kategori dosa besar. Baik, sehingga seorang tidak boleh memandang enteng masalah ini. Al-musbil. Yang kedua al-mannan, Manan, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya kepada orang lain sehingga orang itu sakit hati, tersinggung, tidak nyaman. Dia dulunya membantunya, kemudian disebut-sebut bantuannya terus, mengungkit-ungkit pemberian. Kemudian ketiga, al-mumtiqusil atau bilhalil kadhib, orang yang berdagang jualan kemudian dia bersumpah untuk melariskan dagangannya. Wallahi ini barang bagus, wallahi ini barang baru, wallahi ini barang nomor satu, wallahi ini barang model baru. Padahal tidaklah demikian. Dia dusta dalam dagangannya, maka yang termasuk dosa besar. Ini cuma sebagai contoh. Maka kalau orang sudah menjauhkan diri dari dosa-dosa besar, lah kita sebagai seorang muslim mukmin hendaknya mencari tahu dosa-dosa apa saja yang dikatakan dan dikategorikan sebagai dosa besar untuk kita menjauhkan diri daripadanya. Karena boleh jadi seseorang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, berbuat maksiat dalam keadaan dia tidak tahu kalau itu adalah maksiat. Baik. Bahkan boleh jadi mengancam keyakinan dia, ketauhidan dia. Semisal dia masih datang ke dukun, masih datang ke dukun, imma untuk pengobatan, wa imma untuk mencari barangnya yang hilang, dicari orang. Dia mau tanyakan atau masa depan anaknya. Dia datang ke dukun, dia datang ke dukun. Padahal siapa yang mendatangi dukun, kata Rasulullah SAW, man ataka hinan aw arrafan fasa'alahu fasaddaqahu taib faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun taib atau tukang-tukang ramal dan bertanya kepadanya, bertanya saja sudah tidak diterima pahala sholatnya selama 40 hari. Baru bertanya. Kalau dia sudah membenarkan ucapan-ucapan dukun ini, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan bahwa tidak ada yang mengetahui masalah gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadapan dia sekarang dia meyakini bahwa dukun ini mengetahui masalah gaib. Allah telah menyatakan bahwa la ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada yang mengetahui masalah gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dia meyakini bahwa ada yang mengetahui masalah gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia mengkafiri Al-Qur'an. Baik. Orang menggampang-gampangkan mungkin karena kebodohannya. Kebodohannya sehingga dia datang ke dukun. Barakallahu fiik, untuk kesembuhan, untuk barang hilang, untuk yang lainnya. Allahu musta'an. Makanya dikatakan bahwa perkara ini perlu dipelajari supaya kita tahu. Oleh karena itu Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna al-khair wa kuntu as'aluhu an-syarr, mahafata an aqa'a fihi." Dulunya orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Bagus, silakan. Untuk kita rajin dan semangat untuk melakukannya. Tapi kata Hudzaifah, akan tetapi aku menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan. Supaya apa? Supaya aku terhindar daripadanya. Khawatir jangan sampai terjerumus ke dalamnya dalam kondisi tidak tahu, tidak paham. Kalau ternyata sesuatu yang dilarang. Tapi barakallahu fikum. Karena terkadang barakallahu fikum ucapan-ucapan saja, ucapan-ucapan saja sudah bisa mengotori keyakinan kita, akidah kita. Seperti kalau ada orang mengatakan, seandainya bukan anjing kita, kita sudah kemasukan pencuri. Seandainya tidak ada penjaga di sini, tidak ada satpam sini, sudah kecurian kita. Ini ucapan yang terkadang kita dengar dari masyarakat. Padahal ucapan ini sangat bertentangan dengan akidah yang sahihah. Barakallahu alaikum. Mestinya semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang ada anjingnya tetap kecurian. Ada satpamnya tetap kecurian. Barakallahu alaikum. Sehingga semuanya mesti disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan asbab ada anjing ini kita tidak kecurian. Baik. Kita masih memuji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah yang mengatur semuanya. Allah menjadikan anjing ini sebagai sebab di antara sekian banyak sebab untuk tidak terjadinya pencurian. Bukan disandarkan sepenuhnya kepada anjing ini, bahwa anjing ini satu-satunya yang bisa atau yang bisa menghalangi terjadinya pencurian. Enteng terkadang kita dengar orang-orang menyebutkannya, tapi sebenarnya adalah bertentangan dengan akidah yang benar. Kita hendaknya menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah sebab ada anjing ini atau ada satpam ini. Bimasyiatillah pencuri itu tidak jadi mencuri. Baik. Masya Allah. Maka alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa al-lamam, kecuali al-lamam. Al-lamam yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil. Barakallahu fikum. Ini pun tidak semestinya dilakukan terus-menerus. Baik. Tidak dilakukan terus-menerus. Baik. Dosa-dosa kecil ini kalau kita tabarakallahu fikum tidak melakukannya terus-menerus, yakni terkadang orang melakukannya itu pun bukan karena bentuk kesengajaan atau sengaja-sengaja melakukannya. Baik. Disertai dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, biidznillah dosa-dosa kecil ini akan terhapuskan, dengan catatan dosa besar sudah kita tinggalkan. Intaji tadibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum. Kalau kalian sudah meninggalkan dosa-dosa besar, maka kami akan menghapuskan dari kalian dosa-dosa kecil. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Maka jangan kalian menganggap suci diri kalian sehingga kalian memuji-mujinya dan kalian menyifatinya dengan ketakwaan. Baik. Huwa a'lamu biman ittaqa, dialah Allah SWT yang lebih paham, lebih mengetahui tentang siapa yang bertakwa di antara hamba-hambanya. Jadi dia menjauhkan diri dari maksiat. Afaraital ladzi tawalla. Tidakkah kau melihat wahai Rasul, orang-orang yang berpaling dari ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala? Afaraita alladhi tawalla wa a'ta qalilan wa akda. Di sini dikatakan wa a'ta qalilan min malihi thumma tawaqqafa 'anil a'ta'i wa qata'a ma'rufahu. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang dulunya barakallahu fikum memberi sedikit itu pun kemudian dia meninggalkan kebaikan itu, pemberian yang biasa dia berikan dia berhentikan. Wa ata qalila wa akda. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Indahu ilmul ghaibi fa huwa yara." Apakah orang yang memutuskan pemberiannya ini, kebaikannya ini, mengetahui ilmu gaib? Bahwa akan habis apa yang ada di tangannya, sehingga dia sangat menahan apa yang ada di tangannya dari melakukan pemberian atau kebaikan. "Indahu ilmul ghaibi fa huwa yara." Apakah bakal dia tahu bahwa apakah dia tahu kalau dia senantiasa memberi, memberi, memberi, bakal habis hartanya? Baik. Tidakkah yakin dia bahwa apa yang dia berikan itu Allah akan gantikan? Baik. Sebagaimana janji Allah SWT, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa sih yang kalian berikan, limpahkan, maka Allah akan menggantikannya. Toh tidak semua harta diperintahkan kita untuk kita berikan. Baik. Yang kita berikan ini, kita keluarkan ini adalah syai'un zaid anil hajah. Sesuatu yang lebih dari kebutuhan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afwa." Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang apa yang mereka harus infakkan. Qulil 'afwa, katakan bahwa al-'afwa apa di sini artinya ada syai'un zaid anil hajah. Sesuatu yang lebih dari kebutuhan kita. Kita sudah memenuhi kebutuhan kita, anak istri kita, keluarga kita, walillahil hamd. Usaha kita tetap jalan, ada uang-uang lebih dari keuntungan, dari faedah yang Allah SWT berikan. Maka tidak mengapa untuk kita bersedekah, berinfak, memberi saudara kita, berbagi untuk mereka. Baik. Apakah mereka yang memutuskan pemberiannya ini tahu kalau bakal habis hartanya dia? Indahu ilmu lagi pahwa yara. Amlam yanabba bima fi suhufi Musa. Baik. Tadi ini barakallahu fikum dia menahan pemberiannya karena memang apa? Baik. Karena fikir pelit. Amlam yunabba bima fi suhufi Musa. Bukankah mereka mendapatkan berita tentang apa yang ada dalam suhufnya Musa, lembaran-lembaran yang Allah berikan kepada Musa? Baik. Wa Ibrahim alladhi waffa. Belumkah telah sampai kabar tentang Ibrahim alaihissalatu wassalam? Baik. Yang telah memenuhi apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Baik. Hatta ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk khitanan, sunatan di umur 80 tahun atau 40 tahun dari umur beliau, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkhitan, tetap beliau melakukannya walaupun umurnya sudah sedemikian. Baik. Dikatakan bahwa ikhtatana Ibrahim biqaddum. Baik. Ibrahim melakukan khitan dengan memakai qaddum. Qaddum ini semacam kampak. Baik. Di zaman dahulu kala dipakai untuk berkhitan. Ibrahim alladhi waffa, maka dikatakan waffa karena memang senantiasa memenuhi apapun yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih putranya. Baik. Putranya ini bukan anak kecil pada saat itu. Barakallahu fikum. Karena Allah telah menyatakan falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya. Ketika Ibrahim bermimpi dan putranya Ismail balagha ma'ahu sa'ya. Yang dimaksud dengan balagha ma'ahu sa'ya, yakni sudah mampu untuk bekerja, sudah dewasa dia. Barakallahu fikum. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madha ta'. Ini sudah beristri bahkan. Barakallahu fikum. Sudah berkeluarga ya Ismail. Kemudian diajak bicara oleh ayahnya. Inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk menyembelihmu wahai putraku. Maka bagaimana pendapatmu? Tentunya orang yang dimintai pendapatnya adalah orang yang dewasa. Tapi bukan anak kecil yang tabarakallahu fikum bisa dipaksa untuk mengikuti kehendak orang tua. Ini sudah dewasa. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Nabi Ismail mengatakan, wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan kepada engkau. engkau insya Allah mendapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Baik. Falamma aslama wa sallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Baik. Dilakukan penyembelihan itu. Disembelih Nabiullah Ismail. Baik. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggantikannya. Barakallahu fikum dengan seekor kabsy, dengan seekor domba besar sebagai gantinya. Dan jelas bahwa Nabiullah Ibrahim sudah melakukannya. Baik. Sudah melakukannya karena dia sudah menggorok lehernya, tapi dikatakan bahwa pisau itu tidak mampu untuk apa? Menembus lehernya. Yang jelas sudah dia lakukan. Tabarakallahu fikum. Bukan baru mau melakukannya, sota ganti, enggak, memang sudah digorok. Artinya seandainya memang Allah menginginkan untuk Ismail mati pada saat itu. Barakallahu fikum. Tapi Allah SWT menghendaki walaupun dia sudah gorok, seakan-akan ada sesuatu yang menghalanginya. Baik. Menunjukkan bahwa memang betul-betul beliau sudah melakukannya. Baik. Baru saat itu dipanggil, ya Ibrahim, kada saddaqta ar-ru'ya, wahai Ibrahim, engkau betul-betul telah memenuhi perintahku yang engkau lihat dalam mimpimu. Baik. Maka ini katakan, wa Ibrahim alladhi waffa, alla taziru waziratu wizra ukhra. Baik. Bahwa sesungguhnya tidak ada satu jiwa pun yang akan memikul beban dosa orang lain. Allah taziru waziratun wizra ukhra. Tidak akan ada seorang pun memikul beban dosa orang lain. Baik. Walaysa lil insani illa ma sa'a, dan tidak ada bagi seseorang kecuali apa yang telah dia usahakan. Baik, apa yang Anda usahakan itulah yang Anda lakukan dan Anda dapatkan hasilnya. Baik. Tidak akan mungkin orang melakukan amal saleh kemudian kita mendapatkan pahalanya, tidak mungkin. Hatta suami, baik, dia melakukan amal saleh, istri tidak dapat. Baik, suami yang rajin sholat, istri tidak dapat istri. Atau kebalikannya, istri yang rajin sholat, rajin ibadah, rajin infak, sedekah, suami tidak dapat. Baik. Barakallahu fikum. Pahalanya didapatkan oleh masing-masingnya. La haula wala quwwata illa billah. Oleh karena itu setiap orang mestinya berusaha. Baik. Anak, baik. Orang tua, suami, istri, orang-orang yang bersaudara mestinya berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Alla taziru waziratu wizra ukhra, wa laysa lil insani illa ma sa'a. Baik. Tidak akan mungkin seorang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara dosa orang lain. Barakallahu fikum. Baik. Tidak akan mungkin dipikul dosa itu. Demikian juga tidak akan mungkin seseorang mendapatkan kenikmatan karena amal saleh yang dilakukan oleh orang lainnya. Baik. Tidak akan dia dapatkan kecuali apa yang telah dia usahakan. Baik. Sebagian orang menganggap kalau ada orang mati dan banyak yang melayatnya, apalagi banyak karangan bunganya, oh berarti dia akan bahagia nanti di akhirat. Taib, hatta seluruh dunia yang menangisinya. Mayam pak, tidak ada manfaat tangisan mereka. Taib, duka cita mereka. Kalau memang orang itu orang kafir, pelaku dosa maksiat, mayam pak. Barakallahu fikum. La haula wa quwwata illa billah. Hatta seorang mati meninggal tidak ada yang mengetahuinya kalau dia telah meninggal. Hancur jasadnya, tidak ada yang barakallahu fikum mengurusi jenazahnya. Padahal dia adalah orang saleh misalnya. Baik. Tetap dia dengan kebaikannya. La haula wa quwwata illa billah. Walaupun tidak ada orang yang menangisinya, tidak ada yang berbelasungkawa. Tidak ada yang turut berduka cita. Tidak ada karangan bunga walas sepanggal istilahnya. Biar panggal karangan bunga yang tidak ada karangan bunga. Barakallahu fikum. Baik. Walau karangan bunga ini pun bukan dari Islam. Barakallahu fikum. Ini perlakuan yang dilakukan oleh orang kufar. Baik. Wallahul musta'an. Dan kaum muslimin pun ikut-ikutan, akan berbahagia kalau banyak orang-orang yang memberikan karangan bunga. Jadi seakan-akan orang hebat. Baik. Nah, yang Pak, Anda akan menjadikan tambahan untuknya pahala dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang kata, oh orang hebat dia, banyak yang berikan ini, ucapan bela sungkawa. Taib, mayam pak. Tidak ada manfaatnya, barakallahu fiik. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Taib. Di sini, Allah taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insan illa ma sa'a. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan semua usaha yang pernah dilakukan di dunia, dia akan lihat nanti dari akhir. Baik. Maka akan dipisahkan mana kebaikan yang pernah dia lakukan dan mana kejelekan yang pernah dia lakukan. Baik. Dan siapa yang melakukan kebaikan dan siapa yang melakukan kejelekan. Tashrifan lil muhsin wa tawbihan lil musi. Sebagai pemuliaan terhadap orang-orang yang melakukan kebaikan dan celaan terhadap orang-orang yang melakukan kejelekan. Tumajzaul jazaa'al awfa. Kemudian mereka diberi balasan dan ganjaran sesuai dengan amalannya masing-masing. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengadilinya. Allah Subhanahu wa taala yang mengganjarinya. Ini barakallahu fikum yang bisa kita sampaikan tentang dosa besar. Hendaknya kita perhatikan bahwa ini perkara-perkara besar dari dosa-dosa, walaupun orang sebagiannya menganggap remeh bahkan melanggarnya. Ya boleh jadi karena ketidaktahuannya, atau boleh jadi karena memang dia menganggap remeh. Asyik wa cuma begini, asyik wa cuma la haula wala quwwata illa billah. Baik. Kemudian perkara berikutnya, bahwa kita tidak boleh mentazkiyah diri kita sendiri, memuji diri, menganggap suci diri, bersih dari dosa-dosa. Lah, Allah SWT yang lebih mengetahui siapa yang paling bertakwa. Baik. Kemudian peringatan terhadap orang-orang yang bakhil, yang kikir, yang menghentikan pemberiannya. Apakah dia yakin, dia tahu kalau dia bersedekah akan habis hartanya? Baik. Padahal Allah telah memberikan janji bahwa apa yang dia berikan, apa yang dia bagikan, apa yang dia berikan kepada orang lain dari sedekah-sedekah, Allah akan menggantinya, bahkan lebih banyak. Kemudian bahwa tidak ada seorang pun yang akan memikul dosa orang lain. Ini tidak akan ada seorang pun diadab karena dosa orang lain. Demikian juga kebaikan tidak akan mungkin dinikmati oleh orang lain padahal kita yang melakukan kebaikan itu. La haula illa billah. Dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan dibalasi sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Jadi kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.